Terakhir kita berhenti pada kalimat qala Syekhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah. Dalam bab apa? Dalam bab ma qadarullah haqqa qadrihi. Bab ayat Allah Subhanahu wa taala ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak bisa mendudukkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah dan juga langit-langit Allah gulung dengan tangannya. Ini ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ala tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang orang-orang kafir tidak bisa mengenali Allah sebagaimana mestinya. Demikian pula orang-orang sesat yang tidak mengenali sifat-sifat Allah, juga mereka tidak bisa mendudukkan Allah sebagaimana mestinya. Sampai pembahasan pada permasalahan tingginya Allah dan mulianya Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Tinggi zatnya, tinggi kedudukannya, tinggi kemuliaannya, maka Allah Subhanahu wa taala Aliyul A'la. Qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadza kitabullah min awalihi ila akhirih wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa kalamu sahaba wat tabi'in wa kalamu sa'iril a'immati mamlu'un bima huwa nassun aw dhahirun anna Allah ta'ala fawqa kulli syai. Kata beliau, Al-Quran, kitabullah, dari awalnya sampai akhirnya. Sunnah, dari sunnah Rasulullah SAW, dari awalnya sampai akhirnya. Ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, dan ucapan seluruh para imam-imam, penuh di dalamnya. Apakah nas-nas yang langsung jelas terang, ataupun zahirnya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala fauqa kulli syai, bahwa Allah di atas segala sesuatu. Bahwa Allah di atas segala sesuatu. Wa annahu fauqal 'arsy. Allah di atas 'arsy-Nya. Di atas langit-langit-Nya. Mustawin 'ala 'arsy, maha tinggi di atas 'arsy-Nya. Dan itu dalilnya sangat banyak dan terlalu banyak. Di antaranya dalam surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'ajul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh. Kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik dan amalan-amalan yang saleh diangkat. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik, dikir-dikir yang baik dan amalan saleh diangkat kepada Allah. Berarti Allah di mana? Di atas. Ayat berikutnya, wa in qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dalam surat Ali Imran ayat 55, kata Allah, id qala Allahu ya Isa, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa, wahai Isa, aku sesungguhnya yang mewafatkan engkau dan mengangkatmu kepadaku. Diangkat Isa kepada Allah. Berarti Allah di mana? Kalau diangkat itu ke atas apa ke bawah? Ke atas. Aku angkat engkau kepadaku. Berarti Allah maha tinggi di atas. Yang ketiga, masih tentang Isa alaihi salam. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Isa alaihi salam yang disangka oleh kaum Nasrani beliau disalib dan dibunuh. Allah katakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Tetapi Allah serupakan seseorang dengannya. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah angkat dia kepadanya. Kalimat rafa'a, diangkatnya Isa kepada Allah, sudah merupakan dalil bahwa Allah di atas. Maha tinggi. Ayat keempat. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 3 dan 4. Allah berfirman, dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Ta'rujul malaikah, maknanya malaikat naik. Ta'ruj juga maknanya naik. Warruh dan Jibril kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga menunjukkan bahwa Allah maha tinggi di atas makhluk-makhluknya. Sehingga dikatakan ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, malaikat-malaikat dan Jibril naik kepada Allah. Yang kelima, Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaih. Allah mengatur segala urusan dari langit. Allah mengatur segala urusan dari langit. Artinya dari atas langit. Karena sama bimakna sumu. Dan sumu adalah ketinggian. Artinya Allah mengatur segala urusan di bumi dari ketinggiannya. Dari ketinggiannya. Tsumma ya'ruju ilaihi. Kemudian naiklah kepadanya. Ini ikhwan fillah na'azakumullah menunjukkan bahwa Allah di atas. Ayat yang keenam, surat An-Nahl ayat 5. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Allah membicarakan tentang orang-orang beriman. Yakhafuna rabbahum, bahwa mereka takut kepada Rabb mereka, min fawqihim, yang berada di atas mereka. Mereka takut kepada Allah yang di atas mereka. Ini juga sangat jelas. Yang ketujuh, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi seluruhnya. Menciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi. Thumma stawa ila samai. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas langitnya. Kemudian Allah sempurnakan menjadi 7 lapis langit. Ini juga sudah jelas. Bahwa dikatakan Allah di atas langitnya. Kemudian yang ke-8. Inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al arsh yushil layla an nahara yatlubuhu hasithan was shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Surat Al-A'raf ayat 54. Allah berfirman, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia maha tinggi di atas arasnya. Memasukkan malam ke dalam siang. Dan terus demikian bergiliran. Dan juga Allah gilirkan atau Allah edarkan matahari, bulan, bintang-bintang. Musakharatin bi amrih. Semuanya beredar dengan perintah Allah. Ketahuilah, milik Allah lah segala urusan dan penciptaan. Maha suci Allah Rabbul Alamin. Itu juga sangat jelas menunjukkan bahwa Allah di atas. Wa qaluhu ta'ala. Yang ke-9. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Thumma istawa ala al-arshi. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian beliau maha tinggi di atas arasnya, mengatur segala urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Enggak akan ada orang yang memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Zalikumullah rabbukum fa'buduh. Itulah Allah Rabb kalian. Beribadahlah kepadanya. Afala tadakkarun. Tidakkah kalian mau ingat? Surat Yunus ayat 3. Yang ke-10. Kita akan baca yang ada di sini saja tentunya. Karena ini muqarrar kitab kita. Kalau tidak, maka dalilnya lebih dari 5.000 dalil. Bukan 500, 5.000 dalil. Bisa lebih dari itu. Bahkan sebagian ulama menyatakan tidak ada kejelasan yang dalilnya sangat banyak seperti dalil tentang tingginya Allah di atas arsy-Nya. Sangat banyak. Sehingga sangat aneh kalau ada yang tidak percaya bahwa Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-Nya. Itu agak aneh. Ada apa dengannya? Kok susah menerima kenyataan yang sangat jelas dalam Quran dan Sunnah? Kita bacakan yang ke-11. 10 apa 11? Hah? 10. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang mengangkat langit-langit tanpa tiang. Sebagaimana kalian lihat, dan Dia maha tinggi di atas arsy-Nya. Karena kalimat istawa ditafsirkan oleh sahabat dan tabi'in bermakna ulu wal irtifa'. Ulu wal irtifa'. Silakan baca tafsir-tafsir yang menafsirkan dengan asar, dengan riwayat. Wa qawluhu ta'ala yang ke-11, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Dalam surat Taha Allah katakan bahwa Al-Qur'an sebagai tanzilan mimman khalaqal ard, sesuatu yang diturunkan, satu kitab yang diturunkan oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan bumi dan langit-langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sedangkan Allah yang Maha Rahman di atas arsy-Nya maha tinggi. Yang ke-12. Qauluhu ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi 'ibadihi khabira. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Surat Al-Furqan ayat 85, Surat Al-Furqan ayat 58 dan 59. Kata Allah, tawakkal 'alal hayy, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, maha tinggi, yang tidak pernah mati. Maha hidup yang tidak pernah mati. Dan sucikanlah dengan memujinya dengan pujian-pujian yang tinggi. Dan cukup Allah maha tahu tentang dosa-dosa hamba-Nya. Dialah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan Dia maha tinggi di atas arsy-Nya. Ar-Rahman. Allah yang maha Rahman. Yang maha pengasih, penyayang. Mintalah kepadanya. Ikhwan bin na'azakumullah. Ini yang ke-12. Yang ke-13. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari dan kemudian Dia maha tinggi di atas 'arsy-Nya. Surat As-Sajdah ayat 4. Yang ke-14. Huwallazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Mirip-mirip kalimatnya dan Allah ulang sampai 7 kali dan ini karena Allah menyengaja agar lebih tegas. Allah sebutkan bukan sekali. Berkali-kali Allah katakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Atau thumma istawa 'alal 'arsy berulang-ulang. Sedangkan makna istawa sudah dipaham oleh orang Arab. Dan tidak boleh diganti dengan makna lain. Jangan dirubah makna istawa menjadi istaula. Istaula bukan istawa, istawa bukan istaula. Yang ini enggak ada lamnya, yang ini dikasih lam. Maka tidak sama. Dua kalimat yang berbeda. Kalimat istawa sudah ma'ruf di kalangan orang Arab. Kalau mereka menyebutkan sesuatu di atas sesuatu, maka dia akan katakan syai' istawa 'ala syai'. Pakai kalimat istawa. Yani tinggi di atas sesuatu. Maka disebutkan dengan kalimat istawa 'alal 'arsy, artinya Allah maha tinggi di atas 'arsy-Nya. Walhamdulillah. Disebutkan yang sama juga dalam surat Al-Hadid. Selesai. Sekian ayat menyebutkan Allah 'alal 'arsy istawa. Yang berikutnya, ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 16 dan 17. A'amintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur? Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum haasiba fa sata'lamuna kaifa nadhir? Kata Allah, a'amintum man fis samaa'? Apakah kalian tidak takut? Apakah kalian merasa aman? Tidak takut dengan yang di langit sana? An yakhsifa bikumul ard, kalau-kalau dia menimpakan atau menenggelamkan kalian ke dalam bumi. Fa idza hiya tamur, dan dia dalam keadaan berjalan. Am amintum man fis samai yusira alaikum hasiba, atau kalian merasa aman terhadap yang di langit sana, kalau-kalau dia mengirimkan pada kalian hujan batu? Fasata'lamuna kaifa nadhir, niscaya kalian tahu bagaimana peringatan ini. Dalam surat Al-Mulk ini ayat 16 dan 17 disebutkan dua kali kalimat fissama, man fissama, man fissama. Tidakkah kalian takut dengan yang di langit? Dengan yang di langit. Barakallahu fikum. Dan jangan kalian berlagak bodoh menyatakan bahwa kalimat fi itu kan artinya di dalam. Berarti kalau fi sama di dalam langit, masa Allah di dalam langit? Berarti Allah lebih kecil dari langit dong. Astagfirullah, astagfirullah. Maha suci Allah. Itu namanya pura-pura bodoh. Mengapa pura-pura bodoh? Karena kalimat fi memiliki banyak makna, memiliki banyak makna. Silakan kalian baca ayat Allah SWT tentang Fir'aun, tentang tukang sihir yang kata Fir'aun, kami akan salib dia di pokok pohon kurma. Hah? Apa maknanya? Walau usallibannakum fi judu'in nakhli. Fi judu'in nakhli. Di batang-batang pohon kurma. Aku akan salib kalian di, pakainya fi, fi judu'in nakhl, di batang-batang pohon korma. Apakah maknanya di dalam kayu? Hah? Ya hada. Jangan pura-pura bodoh. Kalian kalau tidak mengerti bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Kalau sudah tahu bahasa Arab, jujurlah bahwa fi bisa bermakna ala. Fi bisa bermakna ala, artinya di atas. Fi judu'in nakhli, di atas pokok pohon korma. Tapi akan salib kalian di atas pokok pohon korma. Itu jawaban pertama. Ada jawaban kedua, yaitu bahwa makna sama bukan langit, tetapi sama bermakna sumu, yaitu ketinggian. Dan itu tidak mentakwil. Silakan lihat bahasa Arab apa makna sama. Artinya tinggi. Berarti kalimat fis sama di sini di ketinggiannya. Apakah kalian tidak takut terhadap yang di ketinggiannya, terhadap Allah yang di ketinggiannya, yang ini yang di atas sana, yang di atas langit sana? Barakallahu fikum. Yang di ketinggiannya, kalau-kalau mereka menimpakan adab pada kalian. Yang berikutnya, kalian hitung sendiri. Sudah sampai berapa itu? 16 atau 17? Dalam surat Fussilat Allah berfirman, tanzilum min hakimin hamid. Kalimat tanzil disebut berapa kali dalam Al-Quran? Sekali atau dua kali? Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, berkali-kali. Tanzilun min rabbil alamin, tanzilun min rabbil alamin. Apa artinya tanzilun min rabbil alamin? Diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Kalau Allah turunkan kitabnya Al-Quran kepada kita, berarti Allah di mana? Ya jelas di atas. Itu makna tanzil. Dalam surat Fussilat, tanzilun min hakimin hamid, diturunkan dari Allah yang maha hikmah lagi maha terpuji. Berarti Allah di atas menurunkan Qurannya kepada kita yang berada di bumi ini. Ayat yang sejenis dalam surat Al-Jathiyah ayat 2. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Dialah yang menurunkan kitab ini atau diturunkannya kitab ini dari Allah Al-Aziz Al-Hakim, yang maha mulia lagi maha hikmah. Diturunkan kitab, berarti Allah di atas karena menurunkan. Kalau Allah di sini bersama kita, bukan menurunkan, memberikan, tidak akan dikatakan tanzil. Wa qala fir'aunu ya haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Berkata Fir'aun, wahai Haman, anak buahnya Fir'aun. Kata Fir'aun, wahai Haman, bangunkan untukku bangunan yang tinggi, menara, la'alli ablughul asbab, agar aku bisa mencapai batas-batas langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, aku ingin melihat Musa, ingin melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, aku menduga bahwa Musa ini berdusta. Artinya apa? Yang terkandung dalam kalimat ini, mana yang terkandung dalam kalimat ini? Bahwa Fir'aun dengan kekafirannya dan pembangkangannya tidak percaya pada Musa bahwa Allah ada di atas langit sana. Sehingga dia bergaya ingin membuktikan. Wahai Haman, bangun pencakar langit yang tertinggi sampai mencapai batas langit. Aku ingin lihat Tuhannya Musa. Kata Musa, Allah ada di atas sana. Aku ingin lihat. Dan aku yakin pasti dia berdusta. Karena dhunnu bisa bermakna yakin. Aku yakin dia berdusta. Fir'aun dengan kekafirannya, dia mengatakan bahwa Musa mengatakan Allah di atas langit. Tetapi dia sombong. Gayanya ingin membuktikan. Coba bangun. Seberapa yang dia bisa bangun? Jangan kalian bayangkan pencakar langit sekarang yang tingginya sekian kilometer. Yang dibangun oleh Fir'aun, jangan-jangan piramid itu. Seberapa tingginya piramid? Gak ada apa-apanya. Lihat langit yang pertama saja masih terlalu tinggi sekali. Tunduk merindukan bulan. Si pendek merindukan bulan, enggak akan nyampe. Barakallahu fikum. Ini beberapa ayat yang disampaikan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dinukil oleh Syekh Abdul Rahman yang meringkas dari Syekh Sulaiman dalam kitab Kitabatul Majid. Barakallahu fikum. Dan kalian punya tugas, khususnya yang kalian yang di rumah, dan kumpulkan hasilnya dengan mengirimkan dengan tulis tangan, bukan dengan ketik. Tambahan dalil lagi sebanyak yang kalian bisa tentang Allah di atas dari apa yang sudah disebut. Barakallahu fikum. Nanti akan perintahkan atau akan minta kepada wali kelasnya untuk menagih dari kalian yang di rumah tugasnya. Ini kalau ini habis, kitab kita ini ada ulangan online. Yang tentunya ulangannya mungkin agak sedikit berbeda dengan ulangan biasanya. Mengapa? Karena online ini tentunya akan sulit untuk menjaga kalian. Walaupun kita akan titipkan kalian kepada Allah yang maha melihat, dan kemudian setelah itu kita akan meminta kepada orang tua dan wali kalian untuk mengawasi. Tetapi tentunya masih banyak kemungkinan-kemungkinan, sehingga soalnya sedikit tetapi jawabannya dari hasil pemahaman kalian. Sehingga kalau pun nyontek, kalau gak paham ya gak akan bisa. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.